Pacu semangat beramal di bulan Ramadan dengan ilmu dan motivasi dalam Targhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang budiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Akan tetapi beliau tetap bangkit untuk i'tikaf di malam-malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau berharap bertemu dengan Lailatul Qadar, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim yang jujur, bagi setiap kita untuk mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan ganjaran. Harus tamak terhadap apa yang ada di sisi Allah berupa balasan yang baik, menginginkan surga yang kekal dan juga kerajaan yang tidak akan pernah sirna nanti di akhirat kelak. Begitu juga kita harus cemas terhadap azab Allah, harus takut terhadap siksa Allah, yakni dengan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dan beriktikaf di dalamnya sesuai dengan kemampuan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pendengar, hendaknya kita bersemangat dalam menunaikan salat tarawih secara berjamaah di masjid karena mengharapkan rahmat dari Allah, takut terhadap siksaan Allah karena barang siapa yang dimudahkan untuk menghidupkan malamnya lalu diisi dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh di hari-hari tersebut, dan dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka pastilah pahalanya telah ditulis di sisi Allah, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, karena kita sebagai manusia adalah tempatnya kesalahan dan ketergelinciran. Nah pendengar yang budiman, 10 hari ini adalah penutup dari bulan Ramadan, dan amalan seseorang tergantung akhirnya. Dan semoga saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan menghadap Allah dengan sholat malam atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya, lalu Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Dan kaum muslimin rahimakumullah, jangan lupa setiap kita hendaknya memotivasi anggota keluarga kita, menyemangati mereka, mendorong mereka untuk menghidupkan malam-malam tersebut dalam rangka untuk menambah ibadah, memperbanyak ketaatan dan juga kebaikan. Terlebih pada momen yang agung ini, yang tidak ada yang menyia-nyiakan momen ini kecuali orang yang terhalangi dari rahmat Allah, kecuali orang yang terhalangi dari kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat beliau yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan juga dibelenggunya setan-setan. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalangi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai. Dan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mendatangi kalian di dalamnya, lalu dia menurunkan rahmatnya, menghapuskan dosa-dosa, mengabulkan doa-doa. Dia melihat berlomba-lombanya kalian dalam kebaikan di bulan tersebut, dan para malaikat membanggakan kalian. Maka puaskanlah dirimu dengan kebaikan, karena sesungguhnya orang yang sengsara adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah di bulan tersebut. Dan pendengar, hendaknya setiap kita bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar pada setiap malam di 10 hari tersebut. Dan pendengar, hendaknya setiap kita bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar pada setiap malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Iltamisu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka pendengar, barang siapa yang berbuat kebaikan, hendaknya dia memuji Allah sehingga ditambahkan kebaikan untuknya. Dan hendaklah kita meminta kepada Allah kemantapan, pengkabulan atau diterimanya ibadah dan juga ampunan darinya. Dan barang siapa yang lalai, maka hendaklah dia segera bertaubat kepada Rabbnya sebelum datang ajal menjemputnya. Demikian pendengar, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شوق القلب باد فعد بي